Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan membaca atau menjelaskan tentang rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada yaumul akhir. Yang dimaksud dengan keimanan kepada yaumul akhir adalah membenarkan dan mengakui semua yang datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah tentang segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Jadi bahwa kalau ditanya apa yang wajib kita imani terkait dengan yaumul akhir, maka jawabannya adalah bahwa yang wajib kita imani adalah segala perkara yang terjadi setelah al-maut, setelah kematian. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan negeri, ada dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Dan batas yang memisahkan antara dua negeri tersebut adalah al-maut, kematian. Demikian pula peniupan sangkakala. Yang dengan peniupan sangkakala itu akan terjadi kematian setiap orang yang hidup di akhir kehidupan dunia. Sementara setiap orang yang mati pada masing-masing di waktunya masing-masing berarti kiamatnya sudah tegak. Dia berpindah dari negeri amalan kepada negeri balasan. Sementara kehidupan setelah kematian itu ada dua kehidupan. Kehidupan setelah kematian ada dua kehidupan. Yang pertama adalah hayatun barzakhiyah. Kehidupan alam barzakh. Kehidupan alam barzakh yang terletak setelah kematian dengan kebangkitan dari kubur. Ini adalah hayatun barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Lalu kemudian yang kedua adalah kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah hari berbangkit. Kehidupan alam barzakh, tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Kita akan mulai memasuki perincian tentang apa-apa yang wajib untuk kita imani terkait dengan yaumul akhir. Maka, di antara perkara yang wajib kita imani terkait dengan yaumul akhir adalah mengimani fitnatul qabr. Mengimani fitnah kubur. Demikian pula nikmat dan azab kubur. Ana ulangi. Mengimani fitnah kubur. Demikian pula nikmat dan azab kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Yang dimaksud dengannya adalah ujian di dalam kubur berupa pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dan telah datang penjelasan hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir, demikian pula nikmat dan azab kubur. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya dari Fatimah bintul Munzir, dari Asma bintu Naam, dari Asma, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam kisah Salatul Kusuf, dalam kisah salat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan dalam penggalan riwayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannah wan nar." Tidak ada apapun yang tidak diperlihatkan kepadaku kecuali aku melihatnya sekarang di tempatku ini, di tempatku berdiri di saat salat kusuf, salat gerhana. Bahkan pun sampai surga dan neraka diperlihatkan kepadaku. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum. Maka diberi wahyu kepadaku bahwa kalian diuji dalam kubur-kubur kalian. Misla au qariban. Seperti atau mendekati. La adri ayya dhalika qalat Asma. Kata Fatimah bintul Munzir, aku tidak tahu kalimat mana yang diucapkan oleh Asma. Ada keraguan-raguan di sini. Apakah dengan kalimat misla ataukah qariban? Seperti atau mendekati min fitnati al-Masih ad-Dajjal. Dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Yuqalu, maka dikatakan bahwa ma ilmuka bihadzal rajul? Apa ilmu pengetahuanmu tentang lelaki ini? Fa'ammal mu'min awil muqin. Adapun seorang mu'min atau orang yang yakin. La adri bi'ayyihi maqalat Asma. Aku tidak tahu dengan kalimat mana yang diucapkan oleh Asma. Apakah kalimat mu'min ataukah muqin. Orang yang beriman ataukah orang yang yakin. Fayaqulu, maka dia berkata, si mayit menyatakan, huwa Muhammadun, huwa Rasulullah. Dia adalah Muhammad, dia Rasulullah, utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang kepada kami membawa bayyinah, membawa penjelasan dan hidayah. Fa'ajabna wattaba'na. Maka kami menerima ajakannya dan mengikutinya. Huwa Muhammadun talatan. Dia Muhammad. Diucapkan sebanyak 3 kali. Fayuqalu, maka dikatakan nam salihan. Tidurlah dengan tenang. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi. Kami telah tahu bahwa engkau adalah seorang yang yakin kepadanya. Wa ammal munafiq awil murtab. Adapun seorang munafik atau orang yang ragu-ragu, yang goncang. La adri ayya dhalika qalat Asma. Aku tidak tahu yang mana yang diucapkan Asma. Apakah munafik ataukah kalimat murtab. Fayaqulu la adri. Aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku pun mengucapkannya. Dari sini nampak dengan jelas dan memberikan keterangan, pengetahuan kepada kita bahwa tidak bermanfaat dalam agama ini yang namanya taklid, yang namanya ikut-ikutan, hanya membebek, hanya membeo. Membeo, ya seperti burung beo. Orang bilang apa, burungnya ikut bilang begitu. Atau membebek, kemana dia digiring, dia pun ikut ke sana. Meskipun digiring ke jurang, dia terjun-terjun ke sana. Ini namanya orang yang hanya ikut-ikutan. Membebek saja, membeo. Maka babut taklid, orang yang sekedar taklid, ikut-ikutan, tanpa tahu dasar pijakan yang dia ikuti. Apakah amalan itu didasarkan kepada Alkitab dan Sunnah ataukah tidak? Pokoknya, pokoknya, pokoknya. Pokoknya kata guru saya, pokoknya kata ustaz saya, pokoknya kata kiai saya. La. Maka antum bisa perhatikan dalam riwayat ini barakallahu fikum. Ketika seorang munafik awil murtab atau orang yang ragu, dia menyatakan sami'tun nasa la adri, aku ndak tahu. Ketika ditanya pertanyaan tersebut, la adri, aku ndak tahu, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, ya aku pun ikut-ikutan mengucapkannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang muslim apabila ditanya di dalam kubur, maka dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadhalika qawluhu. Maka itulah firman Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan alqawlu thabit, ucapan yang mantap, ucapan yang kokoh. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Antum perhatikan riwayat ini di mana Rasulullah menyatakan bahwa seorang muslim apabila ditanya, maka kalimat ini menetapkan tentang adanya fitnah kubur, pertanyaan 2 malaikat. Ada ujian di sana yang akan menjadi penentu lulus dan tidaknya kita, yang akan mengantarkan kemana tempat kembali kita kepada jannah, apakah ke dalam an-nar, na'udzubillah min azabin nar. Maka seorang muslim dan dia meninggal di atas keislamannya, maka ketika ditanya dalam ujiannya, maka dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka itulah gambaran tentang firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Dalam menjalani kehidupannya di dunia, dia berada di atas prinsip ini. Tegak di atas agama. Istiqamah padanya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala pun akan mengokohkan dia dengan ucapan yang mantap, dengan jawaban yang kokoh. Fil akhirah, di akhirat. Dan kata para mufassirin bahwa kalimat akhirat yang dimaksud dalam ayat ini adalah di dalam kubur ketika dia ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Dan di dalam musnad al-imamu Ahmad dengan sanad yang hasan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, di mana disebutkan dalam hadis ini dalam penggalannya, fayatihi ay al-mu'min, maka datanglah kepada seorang mu'min malakani, dua malaikat, fayujlisanihi, lalu keduanya mendudukkan si mayit di dalam kuburnya. Ini riwayat ini memberikan tambahan penjelasan bahwa si mayit didudukkan di dalam kuburnya. Fayaqulani lahu, maka keduanya berkata kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, maka dia menyatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, lalu keduanya berkata kepadanya, madinuka, apa agamamu? Fayaqulu, dia menyatakan, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, lalu keduanya berkata kepadanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqul, huwa Rasulullah. Dia menyatakan dia adalah Rasulullah. Wa fihi. Dan dalam penggalan riwayat ini juga disebutkan, wa ya'tihi ay al-kafir, lalu datanglah kepada seorang kafir malakani, dua malaikat, fayujlisanihi, dan mendudukkannya di dalam kuburnya. Fayaqulani lahu, man rabbuka, keduanya bertanya, siapa Tuhanmu? Fayaqul, ha la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, keduanya berkata kepadanya, madinuka, apa agamamu? Fayaqul, maka dia menyatakan, ha la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, keduanya berkata kepadanya, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqul, ha la adri, aku tidak tahu. Ikhwani fi din a'azzakumullah, diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap hadis Jibril dalam risalah yang ringkas. Di sini terdapat sebuah faedah penting. Ketika dia menyatakan ha, jadi seperti ternganga, ha, tak tahu, la adri, aku tidak tahu. Ketika dia mengucapkan kalimat ha, ada sesuatu yang sebenarnya tergambar dalam benak pikirannya dulu pernah terucapkan oleh dia. Sesuai dengan riwayat yang sebelumnya, yang dia sebenarnya ketika di dunia hanya taklid buta. Dia pernah mengucapkannya, sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku pun ikut-ikutan mengucapkannya. Maka karena dia hanya ikut-ikutan saja, tidak dibangun agamanya di atas dalil yang kokoh, maka di saat dia menghadapi ujiannya, dia hanya menyatakan, ha la adri, saya tidak tahu. Ada sesuatu yang tergambar dalam benak pikirannya, namun tidak mendapatkan taufik untuk bisa mengeluarkan jawabannya. Di saat jawaban itu benar-benar dibutuhkan dan menentukan akhir perjalanannya. dan penyesalannya akan sangat luar biasa. Yang sebenarnya dia tahu dan pernah tahu jawabannya, namun tidak mampu menghadirkannya ketika dibutuhkan. Antum bisa bayangkan orang yang sedang menghadapi ujian, di saat ujian tidak bisa, padahal dulu tahu. Ternyata misalnya ketika keluar dari kelas ujian, loh tadi kan jawabannya ini, nyesalnya minta ampun. Beda dengan orang yang memang sama sekali tidak tahu. Tingkat penyesalannya berbeda dengan orang yang pernah tahu, namun tidak sanggup untuk menghadirkan jawaban di saat jawaban itu benar-benar dibutuhkan dan menentukan kelulusannya. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Sampai riwayat ini, sampai penggalan-penggalan kalimat ini menunjukkan kepada kita tentang penetapan adanya fitnah di dalam kubur berupa pertanyaan dua malaikat Munkar dan An-Nakir. Kemudian, dalam riwayat tersebut pula disebutkan, dikatakan tentang hamba yang mukmin, bentangkan baginya permadani dari permadani-permadani surga, dan pakaikan kepadanya dari pakaian-pakaian surga, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Maka datanglah kepadanya aroma semerbak mewangi surga, dan diluaskan kuburannya sejauh pandangan matanya. Ini menunjukkan tentang penetapan adanya apa? Nikmat kubur. Ini nikmat kubur. Dihamparkan baginya permadani dari permadani surga. Diberi pakaian dari pakaian-pakaian surga. Dan dibukakan baginya pintu menuju surga. Dan diluaskan kuburannya sejauh pandangan matanya. Maka dia pun mendapatkan aroma semerbak mewangi surga. Sementara seorang kafir atau munafik, maka dikatakan berikan hamparan baginya dari hamparan-hamparan neraka. Dan barakallahu fikum, bukakan baginya pintu menuju neraka. Maka datanglah kepadanya panas uap api neraka. Dan disempitkan kuburannya sampai menjadikan tulang belulangnya saling bersilangan. Ini menunjukkan apa? Tentang adanya azab di dalam kubur. Maka barakallahu fikum. Apa yang kita sebutkan tadi bahwa di antara poin dan perkara yang wajib kita imani terkait dengan yaumul akhir adalah penetapan tentang adanya fitnah kubur, pertanyaan malaikat, Munkar dan Nakir. Ditanya tentang tiga perkara. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa Nabimu. Demikian pula menetapkan tentang adanya nikmat dan azab di dalam kubur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala. Dengan sanad yang sahih. Dari Ibnu Juraij, beliau menyatakan akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul, bahwasanya beliau mendengar Jabir bin Abdullah menyatakan inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Maka apabila seorang mukmin telah masuk di dalam kuburnya dan berpaling darinya sahabat-sahabatnya. Fa idza dakhala al-mu'minu qabrahu wa tawalla anhu ashabuhu atahu malakun shadidul intihar, maka datang kepadanya malaikat yang sangat keras bentakannya. Faqala, maka dia menyatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Fayaqulul mu'min, maka seorang mu'min menyatakan, aqul innahu rasulullah wa abduhu, aku menyatakan dia adalah utusan Allah dan hambanya. Fayaqulu lahul malak, lalu sang malaikat berkata kepadanya, ittali ila maq'adika alladhi kana laka minan nar. Lihatlah tempat dudukmu yang dulu sudah disiapkan untukmu di neraka. Coba lihat. Faqad anjaka Allahu minhu, Allah telah menyelamatkan engkau darinya. Dari tempat duduk di neraka yang sudah disiapkan itu. Wa abdalaka makanahu maq'adaka allati tara minal jannah, dan engkau Allah gantikan bagimu tempatmu dengan tempat duduk yang sudah engkau lihat di dalam jannah. Fayarahu makiltaihima, maka dia pun melihat keduanya. Dia melihat tempat duduk yang dulu sudah disiapkan di neraka, namun kemudian Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal dengan amalannya ahlul jannah, beramal dengan amalannya penduduk surga. Dan Allah telah menyelamatkan dia dan mengganti untuknya tempat duduk di surga. Dia pun melihat tempat duduknya di surga. Yang tentunya barakallahu fikum, itu akan semakin menambah sebuah kenikmatan. Atau menambah kenikmatan pada seorang hamba. Dibandingkan dia tidak melihatnya. Itu sudah merasakan kenikmatan di dalam kuburnya. Karena ditampakkan kepada dia bukan sekedar naam tempat duduk yang Allah siapkan bagi dia di jannah, tapi ditampakkan pula neraka, tempat duduk yang sudah disiapkan baginya sebelumnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan untuknya. Dan Allah mudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahlul jannah. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti beramal. Meskipun kita tahu dan yakin dengan takdir, semua orang telah Allah tetapkan tempatnya. Namun ketika para sahabat menyatakan, kalau begitu ya Rasulullah, apakah kita berhenti beramal dan bersandar kepada catatan takdir kita? Qalala. Jangan, kata Rasulullah. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, setiap orang akan dimudahkan dengan apa yang dia diciptakan. Bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala meringankan langkah-langkah kita dan meringankan hati-hati kita kepada jalan-jalan surga. Semangat talabul ilmi, semangat belajar. Datang ke majelis ilmu yang Rasulullah telah menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, ingin belajar ilmu agama, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Semoga ini tanda besar yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya Allah menginginkan jannah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu si mukmin tadi menyatakan, ketika sang malaikat menunjukkan kepadanya dua tempat duduk tadi, ubashiru ahli, bolehkah aku memberi kabar gembira kepada keluargaku? Fayuqalu lahu uskun, tinggallah. Fahadha maq'aduka abadan, ini tempat dudukmu selamanya. Akan kamu dapatkan. Wal munafik, adapun seorang munafik. Idza tawalla anhu ashabuhu, kalau berpaling darinya sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Fa yaqul la adri, saya tidak tahu. Aqulu ma yaqulun nas, aku hanya mengucapkan apa yang diucapkan manusia. La daraita, kamu tidak tahu. Unzur maq'adaka allati kana laka minal jannah. Lihatlah tempat dudukmu yang dulu sudah disiapkan untukmu di jannah. Qad abdalaka Allahu makanahu maq'adaka minan nar. Allah telah menggantikan untukmu dengan tempat duduk di neraka. Hadis ini sanadnya sahih. Namun sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa dia datang dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang sebenarnya secara zahir ini adalah riwayat yang mauquf, yang hanya sampai kepada sahabat. Namun ulama menghukumi riwayat ini dengan riwayat yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni disandarkan kepada Rasulullah karena sahabat Jabir sedang menceritakan tentang sesuatu dari perkara gaib yang terjadi di dalam kubur, yang tentunya tidak ada peluang bagi akal untuk menceritakannya kecuali bersumber dari wahyu. Maka ini adalah riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan hukum marfu'. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Di dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, apabila seorang di antara kalian bertasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dan para ulama menyebutkan bahwa doa ini hukumnya wajib untuk dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Naam. Ini sekali lagi, riwayat ini dan perintah Rasulullah agar kita beristi'adzah kepada Allah, berlindung kepadanya dalam salat-salat kita, di penghujung salat kita. Naam, untuk berlindung dari empat perkara, termasuk salah satu darinya adalah berlindung dari azab kubur, yang menunjukkan tentang penetapan adanya azab kubur. Maka ketika ada azab kubur, menunjukkan pula di sana ada nikmat kubur. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, juga riwayat yang semisal di dalam sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka syekh katakan bahwa hadhihi al-umur al-thalathah, tiga perkara ini, naam, yang seorang hamba ditanya tentangnya di dalam kuburnya, telah datang penyebutannya terkumpul dalam hadithul Abbas bin Abdul Muttalib dalam sahih Muslim, di mana beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan manisnya iman. "Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Sebagaimana pula telah datang penyebutannya dalam doa pagi sore, dan doa ketika azan atau ba'dal azan. Dan al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, naam, telah menulis risalah yang ringkas, yang nafisa, yang sangat berharga, yang setiap orang, setiap muslim mesti berusaha bersemangat untuk mempelajarinya, agar dia tahu makna-makna kandungan yang ada di dalam al-usulul thalathah. Naam, tiga prinsip penting Dan ini kitab ini diajarkan oleh Ustaz Salman di mana? Di Masjid Raya Ukhuwah. Naam. Bersemangatlah untuk mempelajari kitab tersebut. Naam. Karena itulah perkara yang akan ditanya tentangnya seorang hamba di dalam kuburnya. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab." Neraka ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang. "Wa yawma taqumu as-sa'atu," dan hari tegaknya hari kiamat, dikatakan adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab, masukkanlah keluarga Fir'aun kepada azab yang paling pedih. Maka Syekh menyebutkan bahwa fal ayatu tadullu ala annahum yu'adzabuna finnar wa hum fi quburihim. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka diazab di neraka, na'am, sementara mereka berada dalam kubur mereka. Dalam bentuk ditampakkan kepadanya neraka setiap pagi dan petang. Dan itu terjadi di dalam kubur. Wa idza hasala al-ba'thu intaqalu ila adzabil ashad ila adzabin ashad. Dan apabila terjadi hari kebangkitan, maka mereka berpindah kepada azab yang jauh lebih keras. Lebih dahsyat. Nah, ini menunjukkan tentang adanya azab di dalam kubur. Wa amman na'im, adapun kenikmatan kubur, maka telah datang di dalam hadis bahwa ruh-ruh para syuhada berada di tembolok burung berwarna hijau. Ruh para syuhada yang memiliki lampu-lampu yang tergantung di bawah arsy. Dia keluar dari jannah kapanpun dia mau. Nah, berkeliling di jannah. Summa ta'wi ila tilkal qanadil, kemudian dia kembali ke lampu-lampu tersebut. Diriwayatkan Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dari al-Imam Syafi'i, dari al-Imam Malik, dan al-Imam Ibn Shihab. Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini terkumpul dari 3 a'immatul madzahib. Al-Imam Ahmad, al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik. Beliau menyatakan, Rasulullah menyatakan, kalau tadi barakallahu fikum dalam hadis Muslim yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud menyebutkan khusus tentang ruh para syuhada. Tentang ruh para syuhada yang berada di tembolok burung berwarna hijau. Dan dia bolak-balik ke jannah kapanpun dia mau. Dalam riwayat ini yang datang dari Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Syafi'i, Imam Malik, dari Ibn Shihab, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, Ka'ab bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Innama nasamatul mu'min ta'irun yu'allaku fi syajaril jannah." Hanyasanya jiwa orang mukmin adalah burung. Jiwa orang mukmin adalah burung. Maka dia dikaitkan dengan riwayat yang tadi, maksudnya berada di tembolok burung berwarna hijau. Naam. Yang bergantungan di pohon-pohon surga sampai Allah kembalikan dia ke dalam jasadnya hari ketika dia dibangkitkan. hatta yurji'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yawma yab'atsuhu. Wa huwa haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Kalau tadi riwayat sebelumnya yang diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an secara khusus menyebutkan tentang ruh para syuhada, dan riwayat yang kedua ini dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan dari a'immatul madzahib Ahmad, Malik, wa Syafi'i menyebutkan lebih umum lagi sifatnya, bahwasanya jiwa orang mukmin adalah burung yang bergantungan di pohon-pohon surga sampai Allah kembalikan dia kepada jasadnya di hari ketika dia dibangkitkan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Jadi riwayat tadi menunjukkan kepada kita tentang kenikmatan. Dalam hayatun barzakhiyah, dalam kehidupan alam barzah, sebelum Allah bangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha, sesungguhnya umat ini diuji dalam kubur-kubur mereka. Falaula alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adhabil qabri alladhi asma'u minhu. Kalau seandainya kalian tidak saling memakamkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur seperti yang aku dengar. Seperti yang aku dengar. Itu kalau seandainya kita tidak saling memakamkan. Karena mengerikan. Ada malaikat yang syadidul intihar, yang keras bentakannya. Kalau dia menyiksa di dalam kubur, maka malaikat itu memiliki mirzabah, alat pemukul, yang kalau seandainya dipikul oleh penduduk Mina, mereka tidak akan sanggup untuk mengangkatnya. Dan alat pemukul ini jika dipukulkan kepada gunung besar, akan menghancurkannya menjadi debu. Lalu bagaimana dengan mayit? Dia akan berteriak, yang teriakannya didengarkan semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena diperdengarkan kepada beliau azab kubur, beliau banyak menangis dan sedikit tertawa. Yang sangat berbalik kondisinya dengan kita, karena tidak diperdengarkan kepada kita sebagaimana yang telah diperdengarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita banyak tertawa, sedikit menangis, atau bahkan mungkin tidak pernah menangis. Bahkan masih terkadang di antara kita ada yang di saat pemakaman saja kita menyaksikan mayit masuk dalam kubur masih sempat tertawa cengengesan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Arran, ada kotoran-kotoran hitam yang menyelimuti kalbu-kalbu kita. Sehingga tidak mampu untuk mengambil ibrah dan pelajaran bahwa barusan tadi kita yang memanggul saudara kita ke kuburannya, bisa jadi esok hari kita yang berada di atas keranda. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Setiap orang pasti merasakan kematian. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menjumpai kalian. Meskipun kalian bersembunyi di balik benteng yang tinggi lagi kokoh. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyurul muslimin. yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya umat ini akan diuji dalam bentuk pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Persiapkanlah jawabannya dari sekarang, istiqamahlah di atasnya. Naam, belajarlah agama dengan sungguh-sungguh, dibangun di atas dalil, dan jangan sampai membangun agama kita di atas taklid buta, sekedar ikut-ikutan, membebek, membeo, yang kita khawatir jangan sampai naam lidah ini kaku untuk kemudian menyatakan, ha ha la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an, faqultuhu na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, insyaAllah ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته